Mitra bisnis, polisi akan mengubah peraturan tentang belok kiri dalam lalu lintas yang sebelumnya boleh langsung, tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas, belok kiri tidak bisa lagi langsung, tapi harus mengikuti lampu lalu lintas. Bagi para pelanggarnya akan dikenakan denda Rp250.000, tapi sanksi itu baru efektif berlaku mulai tahun depan. Aturan ini dilakukan untuk melindungi para pejalan kaki, apalagi di kota besar, rendahnya disiplin para pengendara membuat kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas makin menjadi-jadi. Nah, untuk membahas hal ini, saya sudah tersambung dengan promotor musik Adri Subono. Mas Adri, bagaimana Anda melihat kondisi lalu lintas di Jakarta, kedisiplinan pengemudinya, dan kemacetannya? Parah, parah. Jadi, saya tinggal di Pondok Indah, begitu keluar 10 meter dari situ aja udah mulailah dengan kemacetan. Jadi kayaknya Jakarta tanpa kemacetan itu bukan Jakarta. Dan dari hari ke hari, kayaknya makin hari makin macet gitu ya. Tapi kemacetan itu bukan hanya melulu dengan mobil aja. Kalau kita ngelihat pagi-pagi tuh, kita jalan berbarengan dengan motor-motor yang udah menyemut begitulah gitu ya. Sejumlah program untuk mengatasi masalah lalu lintas sepertinya tidak efektif, Mas. Seperti kewajiban motor di lajur kiri, rencana pembatasan mobil, dan sebagainya. Saya rasa sih ya, itu adalah satu ide juga. Itu ada beberapa ide, ada beberapa program yang ya memang kalau DKI akan melakukan itu adalah salah satu cara untuk mengatasi kemacetan. Mungkin itu bisa positif juga ya, bisa mengurangi lah kemacetan. Ditambah dengan 3-in-1, ditambah dengan public transportasi. Bagaimana agar setiap kebijakan untuk mendisiplinkan pengendara dan mengatasi kemacetan bisa berhasil, Mas? Semua orang harus mendukung. Jadi bukan dari pemerintah saja, program juga harus didukung oleh masyarakat gitu ya. Jadi benar-benar harus ada dukungan semua. Dan saya tahu ini pemerintah menghadapi satu masalah yang sangat-sangat rumit gitu. Jadi semua masyarakat harus sadar. Saya kasih contoh aja yang tidak ada hubungan dengan lalu lintas ya. 15 tahun yang lalu pada waktu saya bikin konser pertama kali, itu kesadarannya belum tinggi. Orang dorong-dorongan nonton konser. Sekarang setelah beberapa tahun, itu orang sudah mulai tertib. Karena mereka sudah sadar bahwa nonton konser itu mereka benar-benar menikmati lah. Jadi saya rasa juga program-program kayak gitu harus dicoba gitu ya. Demikian Adri Subono dan saya Rizal Andika.